Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara pemirsa di seluruh tanah air atau dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kami kembali hadir dalam sebuah acara yang insya Allah harusnya memercik kembali perenungan kita untuk bisa mengartikan hidup ini secara lebih baik dan lebih jauh. Dan pada pagi hari ini, percik perenungan akan hadir dengan topik hidup bukan untuk ditangisi. Kemudian apa arti hidup, makna hidup itu kemudian apa, kadang-kadang kita juga samar untuk melihatnya. Dan untuk melihat hal tersebut lebih jauh, kita akan berdiskusi, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber yang ada di sini, dan tentunya bersama Anda nanti pada waktunya di nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Dan untuk berdiskusi mengenai bagaimana proses kita mengerti masalah kehidupan, salah satu narasumber yang hadir di TVRI pagi hari ini adalah Bapak yang kami hormati, Bapak Dr. Ahzami Jazuli. Pak Ahzami, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahzami, hari ini kita insya Allah akan berbicara tema yang sebenarnya sangat menarik. Karena bagaimana mengerti kehidupan pada ujungnya, apabila kita mengerti kuncinya, mungkin kita bisa berhasil sampai di ujung kehidupan kita. Betul. Pada saat kita harus pulang nantinya. Dan satu orang narasumber lagi adalah Ibu Rosi. Ibu Rosi datang ke sini, Pak Ustaz, mungkin saya bisa sedikit ceritakan. Bu Rosi ini salah satu orang yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari jalan kehidupan beliau gitu, Pak. Makanya beliau sudah hadir di sini. Dan mungkin sedikit saya ceritakan mengenai Bu Rosi kepada Pak Ustadz dan saudara pemirsa yang ada di rumah. Bu Rosi ini adalah seorang ibu rumah tangga sebelumnya, dan beliau menapaki kehidupannya sebenarnya relatif dengan cukup baik karena beliau menikah dengan usia yang cukup muda gitu. Itu kan keputusan yang sebenarnya cukup baik, menghindarkan dari berbagai hal yang tidak baik. Tetapi memang kadang-kadang pilihan itu tidak selalu mudah, kemudian kehidupan itu tidak selalu ideal. Akhirnya Bu Rosi tertimpa musibah begitu ya, rumah tangganya tiada harmonis, dan di ujungnya Bu Rosi berpisah. Dan nanti kita akan diskusi lebih jauh dengan Bu Rosi bagaimana sebenarnya kehidupannya, dan saat ini bagaimana sebenarnya Bu Rosi bisa bangkit. Dan kita atau saya sebenarnya ingin tahu bagaimana Bu Rosi memandang kehidupan ini. Dan untuk kita berbicara lebih jauh, tadi diawali percik perenungan pagi ini dengan sebuah lagu manis yang disampaikan oleh Mas Haryamba yang dilantunkan oleh Kusplus, yang bercerita bahwa kadang-kadang hidup itu tidak mudah, kadang-kadang hidup itu juga terasa sepi, cuman atau seperti halnya hidup akan terus bergulir, dan suatu saat hidup itu atau matahari akan kembali bersinar, dan bisa awan bisa juga tertiup angin, kemudian burung-burung bisa kembali berkicau. Dan mudah-mudahan kita adalah salah satu orang yang meyakini hal tersebut, bahwa kehidupan itu akan terus berputar, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah kebaikan pada ujungnya nanti. Kami akan segera kembali dengan sebuah diskusi lain setelah pesan-pesan berikut ini. Salah yang ada saudara, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan saat ini kami akan mulai sesi diskusi bersama dua orang narasumber. Yang pertama Ibu Rosi dan Pak Ustadz. Pak Ustadz, perkenankan saya untuk ke Ibu Rosi terlebih dahulu untuk mewarnai diskusi kita pagi ini. Ibu Rosi, sebenarnya tadi saya sudah ceritakan sedikit, cuman hanya saya yakin Bu Rosi sendiri yang paling tahu bagaimana sebenarnya kisah yang mungkin bisa dibagi sama kita, kalaupun tidak seluruhnya, sebagian atau terserah Bu Rosi. Bisa diceritakan sebenarnya seperti apa awal kisahnya dan sebenarnya apa yang bisa diambil dari hikmah kisah tersebut? Saya itu menikah memang di usia muda ya. Di usia berapa tahun kalau boleh ibu? 19 sampai 20 tahunan, 20 tahun. Pas lulus SMA sih nggak lama tuh saya menikah. Dan memang waktu itu ya nggak banyak berpikir ya, yang penting kita sama-sama cinta ya udah gitu. Terus ya berapa sampai kurang lebih 2 tahun 3 tahun kehidupan membaik sampai saya udah punya 2 orang anak sampai sekarang. Ya dengan banyak ya yang dilalui itu sudah banyak sekali. Terus ya banyak hal ya, nikah muda itu memang masaknya masih emosionalnya juga belum kok bisa kekontrol gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya datang musibah yang di rumah tangga tuh yang benar-benar ya memang udah nggak bisa. Apa yang menjadi titik balik? Bu Rosi tadi sempat cerita bahwa awalnya berlangsung dengan baik, alhamdulillah Allah memberikan amanah dua orang anak gitu. Kemudian apa yang tiba-tiba membuat ujian seperti apa? Mungkin ibu bisa gambarkan sekilas yang bisa merubah ini menjadi sesuatu yang akhirnya ujian berat buat ibu. Ujian itu ya banyak hal ya, dari masalah perekonomian keluarga salah satunya. Itu yang bikin memuncak sama sekali. Lalu mungkin ke imanan kita, aku juga kurang di situ, kita kurang merasa bersyukur ya atau gimana ya. Terus ya sampai titiknya tuh sudah titik melalui titik jenuh yang sudah sampai kami berpisah itu. Memang ada hal ya, sempat juga ada, aku juga sempat mengalami KDRT adalah sedikit yang itu membuat aku trauma gitu. Terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk berani aku berpisah. Ya alhamdulillah dengan berpisahnya juga itu akunya sendiri menjadi apa ya, benar-benar yang lebih enak gitu, lebih nyaman satu itu. Terus mendapatkan kepastiannya daripada sama-sama zolim Pak Ustadz ya, maksudnya menzolimi sama-sama aku daripada sama pihak mantan suami itu jadi menzolimi, terus aku lebih jadi memang keadaan sangat sulit keadaan, sampai di ujung keadaan tersebut harus ada keputusan begitu. Saya ingin ke Pak Ustadz. Kadang-kadang hidup seperti yang Bu Rosi sampaikan tadi, kadang-kadang hidup itu buat sebagian orang sampai menyesakkan dada gitu ya, sampai tidak bisa berucap, sampai di ujung batas kesabarannya, walaupun katanya kesabaran itu tidak ada batasnya, tergantung orangnya mengelola kesabarannya. Sebenarnya apa arti hidup? Bagaimana kita baiknya menjalani hidup ini? Apa sebenarnya tujuan hidup? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kadang-kadang sulit untuk dijawab. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Ya, jadi Islam di antara karakteristiknya itu adalah at-tafa'ul, optimis. Ya. Optimis. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai ujian, kita bisa menyikapi secara benar. Ya. Karena di antara sunnatullah dalam kehidupan ini, ketentuan Allah yang telah digariskan di dunia ini adalah al-ibtila, ujian. Tidak ada satu pun manusia di dunia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, al-ibtila waqi'un insani. Ujian itu adalah realitas manusia. Ada orang yang diuji dengan perceraian. Ya. Ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan ya ekonomi lemah dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ujian itu bukan hanya kesulitan saja. Tidak hanya satu tipe. Iya, bahkan ekonomi yang bagus pun itu ujian. Perlu difahami juga kisah dari Bu Rosi tadi, supaya jangan sampai ada salah paham bahwasanya ekonomi yang lemah itu mengakibatkan rumah tangga bercerai. Tidak sedikit orang yang ekonomi bagus bercerai juga. Akarnya berarti bukan di situ. Bukan itu. Nah, yang sama ibu tadi adalah masalah keimanan itu. Itu yang pokok. Karena siapapun orang, suami, istri, pemimpin, rakyat, kalau imannya kuat, itu pasti akan ada rasa aman. Makanya dalam surat Al-An'am, ya, ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya dengan syirik, dengan kezaliman, mereka itu pasti mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah. Ada jalan keluar, ada solusi. Jadi tidak ada di dunia ini orang bermasalah dikarenakan sebab utamanya itu kemiskinan atau kekayaan dan sebagainya. Itu sebab-sebab tepian. Sebab yang pokoknya adalah keimanan. Suami tidak mungkin mendolimi istri, suami ibu tidak mungkin mendolimi ibu kalau dia imannya benar. Dan ibu insya Allah akan tegar menghadapi ujian-ujian kalau imannya benar. Artinya ibu mengimani bahwa hidup ini tidak sendirian. Hidup ini diperhatikan oleh Allah sang pencipta. Dan hidup ini meskipun kita sudah berat tentu tidak memilih perceraian, karena pada prinsipnya rumah tangga itu utuh, damai, mawaddah, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Tetapi la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan, kalau seandainya ada orang yang cerai, ingatlah bahwasanya yang memberikan rezeki itu bukan suami, walaupun kelihatannya yang bekerja suami. Tidak sedikit seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tapi masih jalan terus kehidupan ini. Makanya perlu optimis. Tapi sudah berat tentu harus ada usaha, Bu, usaha untuk memperbaiki, usaha untuk menghadapi seluruh cobaan ini ya dengan optimisme. Karena hidup ini adalah tadi itu ujian. Dan ujian itu bagian daripada kehidupan kita. Dan kalau kita menyikapi secara benar, maka itu bagian dari ibadah-ibadah. Maka tadi ya, Pak Imam menanyakan kan apa sebenarnya tujuan daripada kehidupan ibadah, karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ibadah bukan sholat saja, bukan zakat saja, bukan puasa saja, walaupun itu adalah rukun Islam, tapi menyikapi ya kehidupan ini termasuk menyikapi ujian-ujian ini bagian daripada ibadah. Sehingga dalam Islam tidak ada yang gratis, semua ada nilainya di hadapan Allah, termasuk dalam menyikapi ujian. Ya. Meskipun kita tidak boleh menantang Allah, ya Allah ujilah saya. Ya boleh. Terlalu. Enggak boleh. Karena tetap saja doa kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, doa kita adalah selamat, bahagia, rukun. Tetapi seandainya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tegar. Ya. Karena saudaraku sekalian, hafizakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan itu tujuannya untuk diujinya. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya tidak selamanya kaya, miskin, yatim, dipojokkan orang, tapi juga dipuji orang. Tetapi juga diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola kita. Jadi tidak selamanya hidupnya ya dalam keadaan senang terus, dicaci maki, bahkan mau dibunuh. Masya Allah, tetapi kita tahu sekarang miliaran umat Islam di dunia ini memuji beliau, menyanjung beliau. Ini artinya apa? Beliau mampu menghadapi dan melewati ujian-ujian itu dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kenapa saya pertanyakan apa tujuan hidup di awal? Karena banyak orang yang menjawab kalau ditanya tujuan hidupnya apa, itu jawaban dari pertanyaan itu bisa bermacam-macam. Betul. Dan kadang-kadang sangat sederhana. Hidup hanya untuk bekerja, hidup hanya untuk jabatan, hidup hanya untuk uang, hanya untuk keluarga gitu. Betul. Begitu sederhana jawaban-jawaban tersebut. Iya. Jadi kalau menurut Ustadz sebenarnya hidup itu lebih luas dari itu. Betul. Atau sebenarnya seperti apa tujuan hidup? Betul. Itu? Jadi seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, termasuk rumah tangga Bu Rosi, itu adalah ibadah. Kalau seseorang itu hidup hanya untuk mendapatkan pangkat, begitu tidak mendapatkan pangkat dan jabatan, bisa bunuh diri dia. Seperti sebagian orang ketika tidak terpilih menjadi anggota dewan, bunuh diri. Ketika seseorang hidup ini sebagai mahasiswa agar harus mendapatkan S3, bagus. Ketika tidak selesai S3, bermasalah dengan pembimbingnya, dengan dosennya, bunuh diri. Terjun dari gedung ke bawah, mati dia. Karena hidup cuma itu saja. dalam Islam adalah hidup, ini ibadah. Seluruh aktivitas kita yang kita lakukan adalah ibadah, termasuk kita berkumpul pada fajar subuh hari ini. Sehingga memaknai kehidupan itu luas sekali, tidak diukur dengan ukuran-ukuran yang parsial, tidak diukur dengan ukuran kesuksesan ekonomi, kesuksesan berpolitik, kesuksesan ya dalam berprestasi dan lain sebagainya. Tapi seluruh yang kita hadapi dengan sikap yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Sehingga tidak ada dalam kamus kehidupan ini kecuali ibadah. Jadi kalau kita merenungi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hidup ini cuma ada dua. Adanya Rabb yu'bad, Tuhan yang disembah, dan adanya abdun ya'bud, hamba yang menyembah. Dalam kondisi apapun kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya ketika mendapatkan ujian tadi kita bersabar tidak untuk ditangisi, karena memang tangisan bukan solusi, karena tidak merubah apa-apa. Oke. Ustaz, kami akan lanjutkan lagi dan bersama Mbak Rosi juga. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk kembali mengundang Anda ikut bersama kami di Percik Perundungan pagi ini di 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi kami undang Anda bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Tampaknya kami sudah terhubung dengan salah satu saudara kami yang sudah ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Anas Purbolinggo. Bapak Anas Purbolinggo, betul saya Pak ya? Iya ya, mau tanya Pak. Silakan Pak. Pak Anas silakan. Iya iya iya. Itu di ayat itu, ini masalah ujian Pak ya. Ma'asobaka hasanatim sanidallah, ma'asobaka sayyatin sanidallah. Iya. Ya, apa-apa yang menimpa kepadamu ya Rasulullah sudah kebaikan dari Allah, dan sebaliknya apa-apa yang menimpa pun kejelekan dari dirimu sendiri. Sekarang ada hadis Pak yang menunjukkan qabil qadri khairihi wa syarihi min Allah, sedangkan kebaikan itu dan kejelekan semuanya datang dari Allah. Dan bagaimana caranya menyimpati antara kedua hadis dengan Al-Quran itu Pak? Baik Pak Anan. Nomor dua ada lagi satu. Baik, singkat ya Pak Anan ya. Iya. Ya silakan. Allah, manusia itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari musibah, dari bala. Padahal bala itu rahmat dari Allah. Kenapa orang kok masih menghindar? Itu ada kebaikannya kan. Kalau walaupun dari minta itu datang dari Allah, tapi di balik itu ujungnya itu kan ada kebaikan. Untuk itu mohon penjelasan Ustaz. Ya. Terang kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Pak Anan dari Purbolinggo. Dan saat ini langsung, kita boleh langsung ya Ustaz ya, sebelum kita jawab ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya dengan Ibu Diah di Jakarta. Ibu Diah di Jakarta. Iya Pak. Ibu Iyah silakan. Iya. Saya tanya Pak ya, Pak Ustaz. Ini sebenarnya orang saya ini hidupnya sebenarnya dari yang kita bulan Februari. Hidup saya masih dalam keadaan yang sering berjuang untuk memberikan semasa hari hidup saya masih kuliah. Dalam keadaan ekonomi juga yang sedang pas gitu Pak ya. Sekarang saya sedang hamil gitu. Sebenarnya gak ada yang untuk sama sekali menghilangkan apa-apa. Saya melihat bahwa di suara saya menerangnya agak berat gitu ya Pak ya. Mohon maaf, agak apa Ibu? Kurang jelas di sini. Ya, saya sedang hamil begitu terang dari muda. Ya. Baru benar sekitar minggu lalu. Cuma keadaannya sekarang saya sih sering terima gitu, tapi suami saya agak berat menerimanya karena lihat bahwa hidupannya sedang berat gitu ya, ekonomi. Ya. Itu gimana ya Pak ya, saya dengan dari laki aborsi bagaimana ya Pak ya? Masya Allah. Baik. Nah, saya ini tidak cuman mau tahu beberapa ya sebentar aja. Bu Yas. Iya. Itu saja. Iya itu aja. Baik, mohon didengarkan nanti ya uraian dari Pak Ustadz ya. Ya makasih. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Yas. Baik. Bu Rosi sudah dengar juga. Tadi ada dua penelpon, nanti boleh Bu Rosi tanggapi dan ya, Ustadz nanti ya bisa dan mungkin yang pertama-tama saya ingin Ustadz dulu. Tadi menarik Pak Anan dari Purbalingga dan pertanyaan. Bu Iyas dari Jakarta. Silakan Pak. Pertanyaan Pak Anan dari mana tadi, Purbalingga ya? Dari Purbalingga, betul. Ini sangat penting sekali ya, supaya tidak ada kesan bahwasanya di dalam ajaran Allah ini ada kontradiksi. Jadi seolah-olah tadi kan dalam surat An-Nisa dikatakan A'udzubillahi minasyaitanir rajim ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Jadi ayat ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kebaikan yang kita terima itu sebenarnya semata-mata datang dari Allah. Tetapi kalau ada ya musibah, sesuatu yang buruk menimpa diri kita, diri saya atau dari orang lain, itu sebenarnya semata-mata dari diri kamu sendiri, dari kita sendiri. Lantas pertanyaannya Ustaz, dalam hadis kita akan disuruh mengimani bahwa qadar, ketentuan Allah berupa kebaikan, keburukan itu semua dari Allah ya. Jadi seolah-olah ada kontradiksi. Sudah berat tentu jawabnya, tidak ada kontradiksi dalam Islam. Ini perlunya kita memahami ajaran Islam secara komprehensif ya. Jadi ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa tadi memberikan pemahaman pada kita bagaimana etika kita dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang bernama kesuksesan, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, negara yang damai dan sebagainya, itu semata-mata dari Allah. Kenapa dari Allah? Padahal lahirnya kita yang berbuat. Ya, contoh saja seseorang bepergian pagi menuju kantornya, setiap bulan dapat gaji. Ini kan perbuatan dia. Kok dalam ayat tadi Allah? Sekarang pertanyaannya, naam, memang dia yang bekerja. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan dia dari rumah ke kantornya? Ya. Allah, tidak semua orang selamat di jalan. Siapa yang memudahkan dia mendapatkan pekerjaan sehingga dia diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan? Siapa Allah. Allah. Allah. Banyak yang menganggur. Iya, karena banyak yang menganggur. Ya. Nah, tetapi ketika ada kesalahan, ya, ya, na'udzubillah minzal dalam kehidupan ini, ini tujuannya agar kita mengoreksi diri. Jangan-jangan dalam perbuatan kita ini ada yang tidak benar, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah disuruh melindungi istri, menyayangi istri, malah berbuat kekerasan di dalam rumah tangganya. Sehingga ketika rumah tangganya hancur, bukan kesalahan Allah, tapi dia tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian tidak ada kontradiksi dengan hadis tadi. Ya. Adapun qadar itu ketentuan Allah, na'am. Semuanya di dunia ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi at-takdir asy-syar'i, ketentuan yang berkaitan dengan aturan hidup itu jelas kita lihat. Ini boleh, ini enggak boleh. Jadi yang enggak boleh harus kita jauhi. Jangan sampai nanti seseorang umpamanya ketika berbuat tidak benar, ini sudah takdir Allah. Saya ini korupsi, Pak. Sebenarnya takdir Allah, saya sebenarnya enggak mau korupsi. Tetapi ini takdir Allah. Ya. Ini jabar itu membahayakan itu. Ya. Itu membahayakan karena tidak ada satupun ajaran yang menyuruh orang korupsi. Ya. Itu takdir apa namanya syar'i yang dilanggar oleh seseorang. Tetapi qadar yang artinya ketentuan Allah berkaitan dengan rezeki seseorang, ya, mati seseorang di mana, itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berkewajiban untuk mencari rezeki. Termasuk tadi ibu diberikan kenikmatan oleh Allah anak. Ya. Jangan sampai ada pikiran sedikit pun aborsi. Karena ingat yang berikan rezeki anak itu bukan ibu, bukan bapak. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukti sebelum kita merenungi ayat-ayat Quran dan hadis Nabawi, tidak sedikit anak yang dilahirkan oleh bapak ibunya yang miskin sekarang jadi orang kaya. Sebaliknya, tidak sedikit anak yang dilahirkan oleh bapak ibu yang kaya sekarang jadi miskin. Jadi rezeki itu Allah yang menentukan, tapi kita berkewajiban untuk berusaha. Jangan sampai begini, rezeki itu telah ditentukan oleh Allah sementara kita malas, ya kita yang salah. Itu, jadi itu ya, sehingga tidak ada kontradiksi antara satu teks agama dengan teks agama yang lainnya. hanya kita yang harus belajar lebih jauh memahami konteks ayat secara komprehensif. Ya, Ustaz, saya ingin ke Bu Rosi. Ini menarik Bu Rosi. Ternyata penelpon kita juga sama halnya dengan Bu Rosi. Hmm. Salah satunya punya masalah rumah tangga dan kadang-kadang ujian itu akan menjadi rumit kalau memang ilmu dan keimanan kurang lengkap untuk mendominasi kehidupan. Waktu Bu Rosi ada di posisi tersebut, saya cuma khawatir waktu itu sebenarnya ada masalah-masalah yang cukup berat itu akhirnya ada semacam pilihan yang seperti tadi aborsi, ada pilihan cerai juga sebenarnya pilihan yang sangat sulit gitu ya. Bagaimana Bu Rosi pada akhirnya memutuskan atau apa yang menjadi dasar Bu Rosi di saat suasana hati kalut, pikiran tidak bisa berpikir dengan jernih, apa yang menjadi pegangan Bu Rosi waktu itu? Ya kembali ke kita koreksi diri sendiri ya, kembali lagi kita ke pada yang Maha Mencipta ya Pak, kembali kepada Allah. Itu yang membuat saya kuat ya, sabar, ikhlas. Karena ini semua ada ujian, kita harus bisa memahami gitu, mengerti apa ya ujian itu. Kalau kita dikasih ujian itu kan berarti Allah masih sayang sama kita. Betul, ya. Betul Bu, tanda Allah. Ya itulah saya merasa dekat dengan Allah saat ujian itu datang Pak malah. Jadi satu yaitu kuncinya cuma sabar dan ikhlas menerima ujian itu. Ini yang tadi disebut Bapak yang di Purwolinggo bahwa di akhir ujian itu sebenarnya juga malah ada kebaikan ternyata ya. Menggugah sisi-sisi spiritualitas yang sebenarnya ada potensinya di dalam diri kita tetapi belum keluar begitu. Betul. Jadi ada memang ada kebaikan meskipun tidak boleh tadi menantang ujian gitu. Ya. Pasti ada kebaikan. Kenapa mesti ada kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kaum muslimin itu Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud liyu'adzibahum, tidak untuk menyiksanya. Ulama mengatakan liyurabbiyahum, untuk mendidiknya agar lebih dewasa. Jadi Allah ketika menguji hambanya yang disayang oleh Allah ini tujuannya bukan untuk menyiksanya. Tapi tujuannya untuk mentarbiyah, mendidik agar lebih dewasa dalam hadapi kehidupan ini. Ustaz, saya punya cerita. Ada orang yang punya pengalaman hidup yang mungkin sulit seperti Bu Rosi begitu ya. Tetapi beliau merasa bahwa saya sudah beribadah dengan baik, sudah mencoba introspeksi diri, kemudian sudah berusaha, tetapi kesulitan, ujian itu datang terus-menerus. Apa yang harus orang tersebut atau beliau lakukan untuk menghadapi hidup ini? Betul, ini pertanyaan sering kita dengar dari masyarakat. Saya ini sudah sholat, ikut pengajian, tapi ekonomi masih susah saja, masalah tidak pernah berhenti, apa yang salah gitu. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus muhasabah, menghitung-hitung, introspeksi diri. Benarkah ibadah kita ini sudah sesuai dengan aturan Allah? Karena ibadah tidak akan diterima kalau tidak benar. Sudahkah ketika kita beribadah itu kita ikhlas? Sudahkah ibadah kita itu syamilah, universal, tidak sepotong-sepotong? Jangan sampai kalau di masjid beribadah, tapi di luar masjid tidak beribadah lagi. Seolah-olah ibadah itu hanya di masjid saja. Padahal kita ibadah kita itu di mana saja berada. Gitu. Nah setelah kita sudah ibadah bagus masih ada kesulitan, ingat bahwasanya dunia ini bukan darul jaza, dunia ini bukan kampung balasan, dunia ini darul ibtila, negeri ujian, negeri balasan yang hakiki, yang adil, yang 100% semua dibalas oleh Allah, baik yang baik atau yang buruk, itu hanya di akhirat. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah berbunyi Maliki Yaumiddin, Allah itu Malik, raja di hari pembalasan. Kalau di dunia itu ketika dapat balasan, balasannya itu belum utuh. Makanya tidak selamanya orang yang baik dipuji. Di dunia ini banyak orang yang baik dimusuhi malah. Soalin gak bisa diajak kompromi. Jadi orang tidak berterima kasih ada orang yang baik. Kenapa? Karena hidup di dunia ini bukan untuk dibalas. Tapi bagaimana menghadapi ujian secara benar. Nanti ada waktunya pembalasan yang lebih hati. Jadi nanti jangan sampai ukurannya saya itu gak akan salah. Bagaimana gak salah? Buktinya saya kaya, saya berpuasa, saya berhasil terus. Jadi ukuran benar dan salah itu bukan ukurannya berhasil atau tidak. Karena di dunia ini bukan darul jaza, bukan kampung balasan, tapi kampung ujian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, sebaliknya ada yang diuji dengan kekayaan. Ada orang yang diuji dengan kebodohan, tapi juga ada yang diuji dengan kecerdasan. Dengan kecerdasannya dia sombong, berani melanggar aturan-aturan Allah. Jadi ujian itu bukan berupa syar, berupa kejahatan saja, tapi juga berupa kebaikan. Tadi kita bicara tentang cerai umumnya. Tidak semuanya orang cerai karena kemiskinan. Ada sebagian orang cerai justru setelah kaya. Setelah kaya tertarik dengan wanita lain, meninggalkan istrinya. Dulu ketika miskin masih sayang. Ya kan, Bu, ya. Jadi intinya adalah keimanan kita. Bagaimana memimit ya, kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kebahagiaan itu datang dari hati. Meskipun kita senang harta, kita butuh kemudahan-kemudahan, tapi ujung-ujungnya adalah hati. Jadi kebahagiaan tidak bisa diimpor dari luar, dari impor, tapi ujungnya adalah hati. Dan ketika bicara hati, masalah keimanan. Jadi untuk Bu Iyas tadi khususnya, Ustaz, mungkin kita bisa tekankan bahwa tetap pertahankan amanah dari Allah. Ada janin di dalam tubuhnya. Kita tidak tahu janin kita nanti ke depan seperti apa. Bisa jadi nanti akhir ketika lahir membahagiakan orang tuanya. Kita didik secara benar, karena kita tidak tahu si janin tadi itu nanti masa depannya seperti apa. Baik, itu. Dan semoga nanti Bu Iyas bisa dengarkan dan mudah-mudahan bisa lebih baik gitu kehidupan kedepannya gitu. Insyaallah kita doakan bersama-sama untuk Bu Iyas yang ada di Jakarta. Dan kami akan lanjutkan dengan sesi dialog yang lain. Namun sebelumnya kita harus jeda dan kita akan dengarkan Mas Haryamba menyampaikan satu lagu lagi, dan saya yakin sebenarnya liriknya bisa menjadi bahan renungan kita untuk semua. Mas Hari, silakan. Ya, terima kasih. TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan kita akan lanjutkan diskusi. Namun sebelum melanjutkan diskusi, sedikit saya akan membahas lirik Mas Ariyamba yang tadi sampaikan dari The Massive, begitu menarik bahwa tak ada manusia yang sempurna gitu, tapi jangan menyesali hidup. Dan karena apa? Hidup adalah anugerah, gitu, kita harus syukuri. Dan jangan-jangan, nanti saya akan cross-check ke Pak Ustadz, bersyukur itu jangan-jangan salah satu kunci untuk kita selalu bangkit dari setiap ujian. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah terpuruk, tidak ada satu manusia pun sepertinya yang tidak selalu hidupnya sukses. Dan untuk meng-cross-check semua ungkapan saya tadi, mudah-mudahan tidak ada yang salah, saya ingin sampaikan jawaban dari Ustadz. Namun sebelumnya saya harus terima telepon Ustadz, mohon maaf. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Muslim Syah di Solo. Pak Mus? Muslim Syah. Muslim Syah di Solo. Bapak silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ya, saya ini kadang-kadang itu terpikir, kenapa kita ini negara yang kaya raya dan diperintah oleh mayoritas umat Islam, tapi kok terpuruk terus? Apa salahnya itu? Apakah pemimpin itu pemimpin yang memasih atau pemimpin yang bodoh? Nah, ini saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat, silakan. Nah, begini Pak Ustaz. Iya, Pak Anto. Kaidah dasar kan Islam itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu Pak Ustaz ya. Iya. Segala aspek kehidupan kita karena Allah gitu. Iya. Tadi Ustaz juga sudah jelaskan, setelah kita sholat, di luar sholat, gak ada kaget lagi dengan Allah gitu Pak Ustadz ya. Dengan pemahaman sekuler gimana tuh Pak Ustadz kita? Nah terus tadi Pak, bagaimana dengan hendaklah kamu bersama Allah gitu. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, hendaklah kamu bersama orang yang bersama Allah gitu. Ada keberkahan gitu Pak Ustadz. Apakah bencana ini karena tidak ada orang yang bersama Allah gitu Pak Ustadz? Apakah ada kaidah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa Ustaz. Dua-duanya sebenarnya baik dan menarik untuk kita simak jawabannya. Silakan Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita memang harus memiliki kecerdasan dalam menyikapi ya, musibah demi musibah yang menimpa negeri kita ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, ujian tadi sudah saya katakan adalah merupakan sunnatullah fi hadil hayah, ketentuan Allah dalam hidup ini. Sehingga ujian itu sebuah keniscayaan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim diuji oleh Allah, yang tidak muslim pun juga diuji oleh Allah. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kaya diuji dengan kekayaannya. Negara yang kaya diuji dengan kekayaannya, negara yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, jangan sampai ujian ini hadir, datang di tengah-tengah kehidupan kita karena kesalahan kita. Ujian yang namanya banjir, jangan sampai terjadi karena kesalahan kita menebang pohon-pohonan. Negara bangkrut, jangan sampai kesalahan kita karena salah memilih pemimpin. Atau korupsi. Makanya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya pernah diuji oleh Allah. Tapi cepat berlalu menghadapi ujian itu. Kenapa? Secepatnya beliau-beliau itu memperbaiki dirinya. Ini musibah bertubi-tubi datang terus-menerus, tapi kemaksiatan juga terus-menerus. Karena yang menghadirkan bencana itu diantaranya kemaksiatan. Allah berfirman, Alam yarawkan ahlakna min qablihim min karnim makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Jadi Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 6, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, lalu kami binasakan mereka penduduk negeri itu, بِذُنُوبِهِمْ, sebab dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada negara yang kaya raya, punya hutan, punya laut, punya emas, punya batu bara, kok sulit? Itu bukan karena kemiskinannya dikasih kekayaan oleh Allah, tapi berbuat dosa dengan korupsi, dengan berbuat maksiat, dengan zina, tidak berpihak kepada yang lemah, sehingga terjadi musibah demi musibah. Ini, jadi perkara ada ujian itu tidak bisa lari kita, karena ujian ada sebuah keniscayaan. Tapi yang tidak boleh, wahai saudaraku, jangan sampai ujian itu berubah menjadi bencana gara-gara perbuatan kita. Ini yang tidak boleh. Ya. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi ya, memang harus introspeksi diri ya kita. Betul. Di negara yang kaya raya kalau menurut ungkapannya tadi Pak Muslim Syah di Solo ya. Betul. Baik. Ibrahim alaihissalam, saya tambah sedikit Ustaz Imam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail di gurun Sahara, tidak ada minyak waktu itu, belum tahu minyak, tidak ada hutan, tidak ada emas, tidak ada batu bara. Didoakan agar ya, diberikan keberkahan negeri itu. Kenapa? Saudaraku sekalian, karena keberkahan itu tidak akan hadir kalau orang-orang tidak bertakwa kepada Allah seperti dalam surah Al-A'raf itu. Kita sekarang kalau pergi haji, buah apa yang tidak ada di Mekah dan di Madinah? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Secara logika kita ada tandu seperti ini. Tapi Allah Maha Kuasa mampu menghadirkan keberkahan-keberkahan itu ketika penduduknya bertakwa kepada Allah. Maksudnya tadi nanti tadi Ustaz Imam kan menanyakan kata kuncinya apa? Tadi sejarah umat manusia cuma dua. Orang yang diuji dengan kesulitan, anaknya meninggal, dia sakit, kemudian sabar, dia menjadi manusia terbaik, yaitu Ayub alaihissalam. Ya. Maka Al-Qur'an mengatakan ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah Ayub karena dia selalu kembali pada Allah ketika diuji. Sulaiman alaihissalam diuji dengan bentuk yang lain, berkuasa, ya, Masya Allah, burung, jin dan sebagainya tunduk kepada beliau. Kekuasaannya begitu luasnya, kekayaannya begitu melimpah. Tetapi beliau benar dalam menyikapi kemudahan itu dengan syukur, ya. Maka Sulaiman juga disebut dalam Al-Quran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini terbuka untuk jadi yang terbaik. Kuncinya ketika diberikan kemudahan bersyukur, dengan cara mensyukuri nikmat Allah bahwa ini adalah datang dari Allah dan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan la qadar Allah, semoga Allah tidak menakdirkan, tapi seandainya terjadi kita diuji dengan kesulitan, kita sabar. Dan itu kesulitan tidak seumur hidup. Tidak selamanya orang sulit itu. Makanya ayatnya kan berbunyi innama ala usri yusra. Jadi beserta kesulitan ada kemudahan. Sampai ayatnya tidak mengatakan ba'da. Setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi barang sudah barang, semasa Allah. Jadi dua kunci ya. Iya. Di saat kesulitan kita harus bersabar. Di saat ada kemudahan kita harus bersyukur. Betul. Ditambah optimisme. Optimisme. Bahwa kehidupan ini ada ujungnya dan nanti akan betul. ada pertimbangan. Anugerah kata saudara kita itu. Ada anugerah. Anugerah minus. Ustaz, satu pertanyaan belum dijawab dari Pak Anto di Ciputat. Iya. Tadi Ustaz begitu indah meramu bahwa hidup itu blend gitu ya, tercampur antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan agamanya. Iya. Pandangan sekuler tidak seperti itu, memisahkan hal tersebut. Saya minta dijawab oleh Ustaz. Ya betul, jadi yang dibacakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dalam Islam totalitas hidup ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dikotomi dalam hidup ini. Ya, negara ya bagian daripada kehidupan beragama, agama juga mengurus negara. Memang begitu. Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam masjid yang memahamkan keislaman pada umatnya tentang fikih, tentang tafsir, tentang akidah. Tapi Nabi SAW juga pemimpin, kepala negara, menyurati ya raja-raja lain untuk menerima keindahan Islam, rahmat Islam, Masya Allah. Bahkan memimpin perang juga, memutuskan perkara. Jadi memang begitulah Islam. Tidak bisa dipisahkan dari Islam dunia ini karena Tuhan kita itu Allah. Jangan begini, kalau di masjid Tuhan kita adalah Allah, kalau di gedung parlemen Tuhan kita adalah pikiran kita. Ini mendolimi Allah dan mendolimi diri kita sendiri. Akhirnya sudut pandangnya selalu berbeda untuk memutuskan. Kadang-kadang komplikasi tidak ketemu. Karena setiap manusia punya kepentingan berbeda. Tapi kalau kembali kepada Allah ketemu, karena Allah Rabbnya, Tuhannya seluruh alam semesta. Oke, okay. Ya, saya tadi menarik sebenarnya Mbak Saya yakin Mbak Rosy juga terkesima juga jawabannya, begitu banyak yang insya Allah bisa kita tanamkan di hati kita. Tetapi saya ingin belajar dari Mbak Rosy. Di saat Mbak Rosy mengalami kesulitan, akhirnya bagaimana cara bangkitnya? Bagaimana cara Mbak Rosy kembali berani melangkah gitu ya? Mungkin ada trauma misalnya, tetapi berani melangkah, berani kembali hidup gitu ya. Kan kalau orang tidak berani akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Tapi Mbak Rosy kembali berani hidup. Sekarang ada dua anak. Ternyata kehidupan, saya dengar tadi ceritanya waktu kita off air, kehidupan sekarang lebih baik. Boleh diceritakan bagaimana caranya Mbak Rosy bangkit? Ya, hidup ini harus berlanjut ya Pak Ustaz. Iya betul. Kalau kita terpuruk dengan menangisnya, hanya dengan menangis masalah. Saya yakin, yakin karena Allah itu pasti akan membantu. Jadi ada keyakinan akhirnya. Keyakinan itu bangkit dari hati saya. Dengan memperbaiki keimanan, itu yang membuat saya menjadi kuat. Dan masih banyak hal yang harus saya lakukan. Masih banyak cita-cita yang harus saya kejar. Impian-impian masih banyak, itu semua harus bisa saya capai. Dengan salah satunya itu sih, sabar, pasrah. Allah pasti akan kasih ada jalannya. Pasti Allah, saya gak sendiri gitu. Dan bantuan dari keluarga saya dengar juga akhirnya juga bisa menyemangati Mbak Rosy untuk kembali. Salah satunya dari orang tua saya, orang tua, sahabat-sahabat dekat saya yang tidak berhenti ya mensupport saya harus bangkit kembali ya sampai akhirnya sampai sekarang ini saya bersyukur bisa bangkit dari kesulitan. Iya. Ustadz, ada dua hal yang saya tangkap dari Bu Rosy. Pertama, sangkaan baik terhadap Allah berarti penting. Karena Allah itu, saya minta petunjuk lagi, Allah itu tergantung sangkaan hambanya, itu yang pertama. Kedua, lingkungan yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, itu akan mengkondisikan kita juga menjadi baik. Saya minta pandangan Ustadz. Jadi betul Bu Rosy dan kita semuanya, ketika kita meyakini bahwasanya hidup ini kita tidak sendirian. Ketika diuji dengan apapun dalam hal ini mungkin ya, untuk sementara atau untuk yang sebelumnya Bu Rosy menghadapi ujian seperti itu, ingat bahwa kita tidak sendirian. Tidak. Bu Rosy tidak sendirian, dua anak tidak sendirian, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nasihat Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi dan Abu Bakar berada di gua bersembunyi. Abu Bakar sambil menangis. Tadi jangan tangis tidak itu. Menangis bukan karena takut dirinya, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam tertangkap oleh orang kafir dan dibunuh. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jadi ibu tidak sendirian. Kemudian yang akan saya sampaikan tadi bahwasanya na'am betul dalam rumah tangga kita ini mau utuh, tidak mau bercerai. Al-asl prinsipnya rumah tangga itu utuh. Tapi ingat seandainya ya terjadi perceraian itu bukan kiamat, sekali lagi bukan kiamat. Ada contoh real juga mirip kayak ibu, ada dua rumah tangga sudah belasan tahun ya tidak punya anak, suaminya menjadaki punya anak, akan kawin lagi gak siap istrinya, cerai akhirnya, begitu sama-sama kawin sama-sama punya anak. Jadi tidak selamanya perceraian itu ya membawa malah petaka ya, walaupun kita tidak mengajarkan, walaupun kita tidak mengajarkan dengan perceraian itu. Ustaz, saya harus terima dulu saudara kita yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak siapa, mohon maaf Pak? Pak Dokter Jagang. Pak Abdul Kadir dari Tanjung Priok, silahkan Pak. Ayo mencari aja dan menerima apa yang diberikan Pak Ustaz kita maupun para penelpon. Kalau saya berpendapat, ini menyatukan kesatuan NKRI yang menjadi utuh, menjadi satu kesatuan yang sangat besar bagi bangsa kita. Karena di dalam akhir-akhir ini irit-irit politik itu banyak memperpecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Dengan didorong kehendak Allah dengan musibah di Sumatera ini, sehingga timbullah memperlihatkan kesatuan kita bahwa utuh sumbangan dari mana-mana mengalir dari provinsi mana inilah yang Allah kehendaki kepada bangsa kita ini. Janganlah berpecah belah. Nah ini memperlihatkan satu ujian ini memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa kita ini Pak Ustaz. Kedua, saya menyarankan berangkali dengan himbauan Pak Ustaz, sebentar lagi kan jamaah haji Indonesia ini akan menunaikan ibadah sebanyak 100 ribu. Himbaulah penyelenggara haji itu terutama dekat yang akan sisihkanlah 100.000 saja satu jemaah untuk menyumbangkan saudara kita yang musibah ini. Nah itu kan alhamdulillah bisa meringankan beban daripada penderitaan saudara kita yang terjadi di Sumatera. Hanya itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Abdul Karim, karena waktunya singkat, saya harus persingkat apa yang Bapak sampaikan, dan insya Allah kami sudah dapat poin dari Anda. Dan Ustadz mungkin langsung ditanggapi dari Pak Anto Ciputat dan kemudian Bapak Abdul Karim di Tanjung Priok. Iya. Yang pertama mengenai pemaham Pak Abdul Karim mengenai jangan berpecah belah. Oke, Pak Abdul Karim mengenai jangan berpecah belah dan masalah jamaah haji, mohon dihimbau untuk terus mendoakan. Iya, di antara ya, ajaran Islam yang sangat penting adalah persatuan. Iya. Persatuan. Tidak ada negara dimanapun di dunia ini kuat ketika berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihlukum wasbiru. Jadi jangan sama bercerai-berai kamu. Kalau kamu bercerai-berai pasti kamu akan gagal. Ya, kamu akan gagal. Oleh karena saudara sekalian, pengajian seperti ini atau dimanapun berada, ya, sebaiknya para ulama kita, ustaz kita, mubalig kita, tema-tema persatuan itu harus menjadi tema utama, termasuk dalam menghadapi musibah seperti ini. Yang kedua, yang berkaitan jamaah haji dan kita semuanya, sudah barang tentu ya, hal yang baik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia begitu bersegera ketika saudaranya tertimpa musibah, ya. Ya, bantuan dari mana-mana ini juga bagian dari optimisme. Artinya bangsa ini masih banyak orang yang baik, ya, yang nurani masih hidup gitu, masya Allah. Begitu ada musibah secepatnya mereka itu ya berinfak, ya bersedekah, ya apalagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, saudaraku sekalian, hafizakumullah. Sudah barang tentu ya saya husnudzan berbaik sangka, orang yang haji adalah memenuhi panggilan Allah. Dan panggilan Allah itu bukan haji saja, termasuk ketika saudara kita butuh bantuan, itu juga bagian daripada panggilan Allah. Yeah. Cuma begini, ketika saudara kita berbuat baik, maka saudara-saudara kita yang lainnya harus amanah menerima kebaikan itu. Mm-hmm. Jangan sampai contoh penderitaan salah digunakan, sudah menderita, dikhianati, dana yang itu tidak sampai terjadi. Semoga tidak terjadi, ini cuma sekedar apa namanya hati-hati saja. Karena kalau sampai saudara kita sudah baik, membantu, kemudian dikhianati, takut mendatangkan musibah yang lainnya. Karena perbuatan sebagian orang saja. Karena dalam Islam tidak ada istilah oknum. Ketika satu berbuat salah, yang lainnya itu membiarkan. Ketika ada musibah, yang baik pun kena. Ini seperti dalam perang Hunain kalau dalam sejarah Islam. Hanya satu dua orang yang mengatakan la nughlaba ankillah, kami tidak akan terkalahkan oleh lawan yang sedikit, menganggap enteng musuh, akhirnya dikalahkan. Padahal umat Islam banyak yang berbuat salah tadi cuma sedikit. Makanya jangan sampai itu kan cuma oknum. Itu cuma oknum. Jangan membiarkan orang yang berkhianat berbuat salah. Karena ketika musibah turun, yang kena orang baik-baik juga kena. Waktu kita sayang sekali sudah hampir habis, Ustaz. Cuman di ujung acara kita ini saya ingin kasih kesempatan kembali untuk Mbak Rosi dan Ustaz nanti pada waktunya akan menyimpulkan. Cuman saya yakin Mbak Rosi sepakat bahwa hidup akhirnya bukan untuk ditangisi, iya, hidup benar, untuk dijalani, hidup anugerah dan disyukuri. Mungkin kesempatan terakhir untuk Mbak Rosi untuk cerita atau memberikan harapan dan pesan kepada saudara-saudara kita yang di rumah, silakan. Ya, apapun yang ujian yang diberikan kepada Allah itu menandakan Allah kasih sayang sama kita. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapi setiap ujian yang diberikan sama Allah. Dan yakinlah kalau kita tuh gak sendiri, Allah pasti akan membantu. Dan Allah pasti akan, ya itu tadi, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Beserta. Baik Ustaz, silakan disimpulkan dialog kita hari ini. Iya, jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tadi dalam lagu tadi kan hidup itu anugerah. Oleh karena itu kita harus memandang optimis, positif ya dalam kehidupan ini. Bahwasanya bersedih itu tidak solusi, menangis tidak solusi, dan Allah selalu dalam kehidupan ini, rahmat Allah itu tidak membiarkan kita bersedih. Ada orang meninggal, secepatnya orang itu hilang kesedihannya. Bayangkan kalau seorang suami istrinya meninggal sedih terus, hilang sedih, menunjukkan bahwa Allah itu sayang pada kita. Dan yang kedua, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, hidup itu adalah ujian. Jadi tidak ada yang diuji, ya tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Jadi ketika kita diuji, jangan sampai merasa bahwa kita sendiri yang diuji, yang lagi diuji juga. Sehingga itu meringankan beban juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda bahwa derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Layaknya sekolah kalau ujian, iya, nanti waktunya naik kelas. Ustaz, terima kasih. Mbak Rosy, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah akan memberikan hikmah kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah, dan saya sebagai pribadi terpercik mudah-mudahan kalbu saya menuju ke arah yang lebih baik. Saudara, demikian tadi dialog kami. Hidup bukan untuk ditangisi, tetapi hidup untuk dijalani dengan kunci-kunci. Paling tidak bersyukur, kemudian bersabar di saat Anda menghadapi ujian, dan optimis bahwa hidup Anda akan lebih baik di masa mendatang. Terima kasih telah bergabung di Persik Perenungan. Insya Allah kita jumpa lagi hari Minggu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.